Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Perhatikan baik-baik. Ikhwani fi din azzani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-98 dari surat Ali Imran, juz yang ke-4. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-99 mengenai teguran Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada ahlul kitab kenapa mereka senantiasa menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah taala. Jadi ahlul kitab al-Yahud wa Nasara ambisinya kuat sekali untuk menghalang-halangi kaum muslimin, kaum mukminin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan puncak yang paling tinggi yang mereka inginkan adalah membikin kaum muslimin murtad dari agamanya. Membikin kaum muslimin murtad dari agamanya. Dan mereka terus tidak pernah ridho, tidak pernah puas hingga mencapai apa yang mereka inginkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Na'am walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Inilah tujuan mereka, ambisi mereka. Tidak akan pernah ridha orang Yahud dan Nasara hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi sebelum kita semuanya mengikuti agama mereka, mereka enggak akan puas. Terus menempuh cara-cara yang bisa membikin orang itu keluar dari agamanya, membikin orang itu keluar dari jalan yang lurus. Allahu musta'an. Kita lihat qala Allah taala, Allah taala berfirman, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, yang tidak punya kitabnya juga perhatikan. Kita lihat qul ya ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah wahai Nabi kepada ahlu kitab, wahai ahlu kitab, kenapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah orang yang beriman dalam keadaan engkau menginginkan jalan Allah Ta'ala tersebut bengkok dan berpaling? Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan kalian wahai ahlu kitab menginginkan orang-orang yang beriman berpaling dari jalan yang lurus. Allahul musta'an. Wa antum syuhada, padahal kalian menyaksikan. Dalam keadaan kalian menyaksikan bahwasannya agama yang aku bawain agama yang benar. Posisinya mereka menghalang-halang itu bukan karena gak tahu. Mereka tahu. Tahu bahwasannya agama yang dibawa Rasulullah itu benar. Cuman inilah yang namanya barakallahu fikum karakter yang jelek. Dalam artian mereka terus berupaya. Sudah tahu kebenaran itu berada pada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka berupaya tetap bagaimana caranya kaum mukminin melenceng atau bengkok atau berpaling dari agama yang lurus tersebut. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lain-lain terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi semua yang kalian kerjakan Allah taala mengetahuinya. Naam. Ikhwani fi din azzani wa azakumullah. Ini termasuk ayat yang sangat mulia yang disebutkan oleh para ulama sebagai dalil mengenai orang-orang yang berupaya untuk memalingkan kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ahlu sunnati wal jamaah dari jalan yang benar, jalan yang lurus, dikhawatirkan ada benih-benih pemikiran al-Yahud wan Nasara. Naam, karakter-karakter orang Yahud wan Nasara memutarbalikkan fakta, taklibul haqa'iq, menyamarkan yang hak dengan yang batil dengan al-haq, seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kul ayyuhar rasul lil yahud wan nasara. Jadi ahlul kitab itu orang Yahud wan Nasara, ahlul kitab. Jadi kalau dengar ahlul kitab siapa? al-yahud wa nasara. Kafir enggak mereka? Kafir, harus yakin. Nah, barakallahu fikum, yang ragu justru dikhawatirkan dia sendiri yang kafir. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Katakanlah wahai Rasul kepada ahlu kitab al-yahud wa nasara, lima tamna'una minal islam man yuridu ad-dukhula fihi tatlubuna lahu zaygan wa mailan anil qasdi wal istiqamah. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul, kepada orang Yahud dan Nasara, kenapa kalian menghalang-halangi dari agama Islam orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam? Jadi orang ingin masuk ke dalam agama Islam dihalang-halangi. Jangan, agama Islam itu agama yang keras, agama teroris katanya, agama yang suka meneror. Nah, bom sana, bom sini, keributan sana, keributan sini. Kita katakan bukan. Justru agama Islam agama yang membawa rahmah, agama yang membawa kasih sayang, agama yang mengajak untuk bersatu. Namun bersatu di atas apa? Tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an was Sunnah, dan jangan bercerai-berai. Agama yang penuh rahmah. Na'am barakallahu fikum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmah kasih sayang terhadap alam semesta ini. Jadi sangat keliru orang-orang yang menuduh bahwasanya agama Islam agama teroris atau yang semisalnya. Kita katakan terorisme bukan ajaran Islam. Nah, meneror, membuat kegaduhan, membuat keributan, bom sana, bom sini, bunuh diri, bukan ajaran Islam. Bahkan ajaran Islam melarang hal tersebut. Oleh karena itu, di sana ada oknum-oknum yang jahat berupaya menghancurkan agama Islam mengatasnamakan Islam. Hati-hati. Na barakallahu fikum. Antum saksikan orang-orang yang berjubah, berjenggot, kadang bersorban juga, dikit-dikit takbir Allahu Akbar. Kalau takbir keras sekali, bom sana, bom sini, teriak sana, teriak sini, jihad, jihad. Hati-hati. Na barakallahu fikum. Dikhawatirkan itu adalah pemikiran yang rusak, menyusup di tengah-tengah apa? Agama Islam itu menghancurkan Islam sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya nama Islam jelek. Di pandangan orang jelek karena ada oknum-oknum yang tadi itu. Nah, Islam itu garis apa? Garis yang umum. Di situ ada ahlu sunnah yang mereka gunakan pakaiannya bagaimana? Pakaiannya mencontoh ahlu sunnah. Pakaiannya mirip ahlu sunnah, bukan kita mencontoh mereka. Pakaian mereka berjubah, berjenggot, bergamis, istrinya bercadar. Tapi ternyata apa? Pemikirannya pemikiran khawarij, bayangkan. Akhirnya yang merusak apa? Merusak nama baik ahlu sunnah. Akhirnya tuduhan di mana-mana, ahlu sunnah dituduh teroris, ahlu sunnah dituduh apa? Nah, barakallahu fikum, ISIS, jaringan Al-Qaeda, padahal lain. Yang bedakan apa? Ideologi pemikirannya itu yang beda. Ahlu sunnah wal jamaah enggak pernah memerintahkan atau menghimbau atau mengajarkan untuk apa? Berontak, enggak pernah, bahkan melarang. Demonstrasi aja dilarang, paham ya? Ikut andil aja dilarang. Naam, apalagi bunuh diri. Jadi beda ya, barakallahu fikum, beda. Jangan semata-mata karena pakaian sama akhirnya difonis secara na'am barakallahu fikum menyeluruh, tidak. Naam, ikhwani fid din azza wa jazakumullah, ahlul kitab al-yahud wa nasara, mereka menghalang-halangi orang-orang yang ingin masuk Islam. Kita lihat tujuannya apa? Tatlubuna lahu zaygan wa mailan 'anil qasdi wal istiqamah. Yang kalian menginginkan dengan perbuatan tersebut adalah nah, menyeleweng dan berpaling dari tujuan dan keistiqomahan. Bayangkan ini, tujuannya mereka seperti itu. Pengennya itu bagaimana kaum muslim enggak istiqomah dengan agamanya, berpaling dari agamanya, murtad dari agamanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena mereka apa? Orang Yahud Nasara itu enggak terima. Mereka pengennya dikatakan penduduk surga, pengennya. Kami penduduk surga, pengennya gitu. Bahkan apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang terulang-ulang, mereka sendiri mengaku bahwasanya surga itu milik mereka katanya. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud wa Nasara. Akhirnya Allah Ta'ala minta bukti. Buktinya mana? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apa ayatnya? Tilka? Ewa? Naam barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwasannya la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani katanya. Yang lainnya enggak boleh. Jadi seakan-akan mereka kapling sudah, itu surga dikapling oleh mereka. Nah, enggak ada masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara katanya. Nah, Allah Ta'ala mengatakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka saja. Angan-angan mereka tok itu sebenarnya. Ditantang Allah Ta'ala, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah argumen kalian, bukti kalian, dalil kalian kalau kalian benar-benar jujur. Naam. Tidak bisa, karena orang Yahud mereka maghdub, dimurkai Allah Ta'ala. Orang Nasara dolun, orang-orang sesat. Karena orang Yahud mereka apa? Sifatnya apa orang Yahud dalam surat Al-Fatihah itu? Maghdub, kenapa dimurkai Allah Ta'ala? Naam, karena mereka tidak beramal dengan ilmunya, jangan terbalik. Naam, karena apa? Karena mereka tidak beramal dengan ilmunya. Jadi punya ilmu banyak tapi enggak mengamalkan. Itu ciri-ciri orang Yahud. Naam, alimu wa lam ya'malu. Orang Nasara kenapa sesat? Naam, amilu bila ilmin. Orang Nasara sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azzani wa zakumullah. Sudah kami jelaskan berkali-kali, orang yang berilmu itu insyaallah kalau dia mengamalkannya bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Tapi kalau orang yang semangat ibadahnya, ahlu ibadah saja, tapi tanpa didasari oleh ilmu, itu dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan orang lain. Sebagaimana kisahnya sudah kita lewati, kisah 99 jiwa yang dibunuh oleh salah seorang itu, tanya kepada ahlu ibadah dia, wahai ahlu ibadah, aku telah membunuh 99 jiwa, masih ada pintu taubat atau enggak? Kata ahlu ibadah, bayangkan, ahlu ibadah yang tidak punya ilmu, dia mengatakan enggak ada pintu taubat, dibunuh sekalian orangnya. Paham ya? Karena enggak punya ilmu. Berarti menunjukkan orang yang kalau tidak punya ilmu, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tidak bisa pula menyelamatkan orang lain. Dibunuh, matilah dia. Menjadi genap berapa? 100 jiwa. Ini enggak apa? Enggak puas juga orang ini. Tanya lagi kepada ahlul ilm. Tanya kepada orang yang berilmu. Coba bayangkan jawabannya lain. Orang yang berilmu ditanya, aku sudah membunuh berapa? 100 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Jawabannya orang yang berilmu, masya Allah, berbobot. Dan juga apa? Menyelamatkan dirinya dan orang lain. Orang yang berilmu tadi mengatakan, apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Bayangkan ini. Enggak ada yang menghalangi. Karena orang itu walaupun punya dosa setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung. Itu kalau dia taubat dengan taubat yang nasuha, diterima. Jangan bilang tidak diterima, insya Allah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi syaratnya taubat yang nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar. Karena syarat-syarat diterimanya taubat ada, sebutkan. Yang pertama, antum bolak-balik enggak masalah udah. Yang pertama, berusaha tidak mengulanginya lagi. Kedua, ikhlas. Ketiga, apa? Itu dia. Caranya jangan kayak gitu, caranya diurutkan dulu. Empat kembali ke orangnya, dua kembali waktunya. Gitu caranya gitu. Empat syarat kembali kepada orangnya, dua syarat kembali kepada waktunya. Ayo, ulangi antum. Empat. Ikhlas. Meninggalkannya, menyesalinya, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Yang kembali kepada waktunya, sebelum nyawa sampai kerongkongan atau tenggorokan. Terus kedua, nah, sebelum matahari terbit dari arah barat. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang benar. Bayangkan 100 jiwa dibunuh, tapi masih ada pintu taubat, bayangkan. Nah, yang jawab siapa? Ahlul ilmu, orang yang punya ilmu. Dia selamat, enggak dibunuh kan? Karena dia punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu, dengan seizin Allah Ta'ala, dia bisa menyelamatkan dirinya. Dengan seizin Allah Ta'ala, dan bisa menyelamatkan orang lain. Yang pertama tadi bayangkan, dibunuh enggak tadi? Dibunuh, dia ibadahnya semangat, tapi enggak punya ilmu. Dibunuh, enggak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan orang lain. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa antum ta'lamuna annama ji'tu bihi huwal haq. Dalam keadaan kalian mengetahui, ya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ini mengetahui bahwasanya yang aku bawa itu benar. Jadi ketika ahlul kitab al-Yahud wa Nasara menghalang-halangi kaum muslimin atau menghalang-halangi orang untuk masuk agama Islam, itu bukan berarti mereka enggak tahu. Mereka tahu agama Islam itu yang benar. Mereka tahu agama yang dibawa oleh Rasulullah itu agama yang benar. Tahu mereka ya. Nah, cuman apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah ingin bagaimana caranya orang-orang itu tidak mengerti agama Islam. Keluar dari agama Islam. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa sawfa yujazikum 'ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan, dan kelak Allah Ta'ala akan membalasi kalian terhadap amalan tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya ultimatum, peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ahlul Kitab, agar Ahlul Kitab itu mereka sadar dan mau kembali kepada jalan yang benar, bahwasannya agama yang dibawa Rasulullah itu agama yang benar. Namun dalam keadaan seperti itu, sunnatullahi jalla wa'ala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang namanya Ahlul Kitab al-Yahud wa Nasara, mereka terkenal dengan orang-orang yang bangkang, orang-orang yang suka menolak kebenaran, orang-orang yang suka na'barakallahu fikum hafizakumullah memutarbalikkan fakta, berbohong, berdusta, atau yang semisalnya. Allah musta'an. Kita lihat sini ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-100 yang terakhir kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, maksudnya dari kalangan orang Yahud dan Nasara, kalau ngikutin mereka, niscaya mereka akan apa? Akan membuat kalian murtad setelah kalian beriman. Menjadi apa? Kafirin. Kalian jadi orang-orang kafir. Bayangkan ini. Karena yang ditaati itu hawa nafsu. Paham ya? Naam. Walaupun mereka banyak, tapi jangan mentaati orang yang banyak tersebut. Taatilah Al-Quran dan As-Sunnah. Taatilah dalil. Jadi ingat baik-baik, kalau kita mentaati orang, nah, orang yang tidak berpegang teguh dengan dalil, hanya semata-mata ucapannya yang batil, hati-hati. Justru mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena yang namanya mayoritas, kebanyakan itu belum tentu benar, dan identiknya seringnya di atas kebatilan yang banyak itu seringnya. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti yang sedikit kemudian di atas kebenaran terus, tidak. Cuman seringnya yang sedikit itulah yang di atas kebenaran. Paham itu maksudnya ya? Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin dengan semakna beliau mengatakan, "Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish bi qillati salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina." Artinya apa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wajib atasmu untuk senantiasa di atas jalan yang benar, dan jangan merasa khawatir, jangan merasa gelisah, jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Karena orang yang di atas al-haq itu bisa dikatakan sedikit dibanding orang-orang yang di atas apa? Al-batil. Kemudian beliau menasihatkan setelahnya apa? Dan hati-hati kamu, jangan kamu di atas jalan yang batil. Hati-hati kamu dan tinggalkanlah jalan yang batil. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menempuhnya. Bayangkan itu. Orang yang binasa di atas jalan yang batil, jangan tertipu. Jangan tergiur. Karena yang namanya mayoritas itu bukanlah ukuran. Tapi ukuran yang sebenarnya untuk menilai seseorang atau menilai, nah, barakallahu fikum, manusia adalah kadar berpegang teguhnya dengan Al-Quran wa sunnah. Itulah yang kita pakai untuk menilai. Nah, ingat baik-baik, jangan menilai keluarganya, jangan menilai anaknya, jangan menilai istrinya, jangan menilai, nah, barakallahu fikum, misalnya bapak ibunya, tapi nilailah orang yang mengaku itu sendiri. Karena apa? Karena dengan itu nanti, na'am barakallahu fikum, akan semakin nampak. Si fulan mengaku sunni salafi. Jangan dinilai keluarganya aja masih awam kok dia ngaku sunni. Apa permasalahannya? Apa hubungannya? Jangan nilai keluarganya, orangnya yang ngaku tadi dinilai. Bagaimana dia? Ngaku saja atau benar-benar mengamalkanan itu? Na'am. Karena nanti ucapan seperti ini biasanya diucapkan orang-orang yang justru tidak bertanggung jawab. Tujuannya apa? Akhirnya gak ada orang ahlu sunnah. Ahlu sunnah sedikit akhirnya. Memang sedikit, tapi mereka memang bikin apa? Membikin suasana itu menjadi apa? Menjadi tidak na'am barakallahu fikum normal seperti biasanya. Karena apa? Menganggap ahlu sunnah itu harus semua keluarga ahlu sunnah itu. Paham ya? Itu gak benar ya. Karena kita bisa jadi orang-orang yang terkadang mengenal dakwah salafiyah ketika usia tua. Anaknya belum ngaji. Ya kan? Istrinya belum bercadar misalkan. Ini bisa dikatakan apa? Na'am perjuangan nanti. Dia agar berjuang untuk berdakwah. Bukan si fulan tadi dihukumi bukan ahlu sunnah. Karena keluarganya belum ngaji ya, hati-hati ya, itu gak benar. Jadi kalau kita menghukumi itu orangnya, orang yang ngaku itu bagaimana? Antum sunni? Sunni salafi? Naam. Nah orangnya ini kita hukumi. Paham ya? Seperti Nabiullah, nama alaih salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaih salam, naam bapak beliau, Azar, bagaimana? Kafir. Tapi jangan mengarah ke sana. Ibrahim alaih salam, Nabi yang mulia, Khalilullah, Nah, jangan mengatakan bapaknya saja kafir kok. Hati-hati. Paham ya? Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir enggak? Istrinya? Naam. Jangan arahnya ke sana. Nabi Nuh alaihissalam nabi, termasuk ulul azmi. Naam, jangan mengarah anaknya saja kafir kok. Paham ya? Jadi ingat baik-baik, kalau ada orang ngomong kayak gini, dia katanya ngaku sunni salafi. Padahal orang tuanya itu masih awam. Orang tuanya itu masih ngerokok katanya. Lah apa urusannya? Urusannya jangan mengarah ke situ. Itu justru perjuangan dia untuk berdakwah nanti ke depannya. Paham maksudnya? Jadi kalau antum mengarah ke situ rusak nanti. Nanti orang enggak ada yang mau ngaji lagi. Karena yang namanya hidayah taufik itu memang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi misalkan sekeluarga yang dikasih tahu misalkan yang dapat hidayah baru suaminya, istri belum. Paham ya? Seperti itu. Terkadang dua-duanya langsung, terkadang anaknya masih belum. Paham itu ya? Jadi nilainya yang kita nilai jangan ke itu. Orang inilah yang mengaku ahlus sunnah itu yang kita nilai. Bagaimana dia? Nah, barakallahu fikum, apakah dia benar-benar jujur pengakuannya secara ucapan, amalan, keyakinan ataukah sekedar ucapan saja atau sekedar kaosnya saja? Kaos tablonan salafi, belakang apa? As-sunnah. Allah musta'an. Tapi apa? So, kerjanya di bank. Nah, senang dengan harta ribawiyah. Nah, kalau jual beli menipu misalkan. Nah, seperti itu. Kalau minjam uang enggak pernah dibalikkan. Nah, hati-hati itu ya. Allah musta'an. Jadi slogan-slogan seperti itu bukan jadikan patokan. Allah musta'an. Tapi yang jadikan patokan ya orangnya itu bagaimana? Qaulan wa amalan wa tiqad dan ucapannya, amalannya dan keyakinannya. Bukan sekedar pengakuan saja. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah ayat 100 surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'i. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, maksudnya beriman dengan jujur kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya. In tuti'u jama'atan minal yahud wan nasara mimman atahumullahu taurata wal injil yudillukum. Perhatikan baik-baik ini. Wahai orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, jika kalian mentaati sekelompok dari kalangan Yahud wan Nasara, dari kalangan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab yaitu Taurat dan Injil, yudillukum. Niscaya mereka akan apa? Menyesatkan kalian. Ini menunjukkan bahasan yang diikuti itu jangan orangnya. Ikutilah dalilnya. Kalau antum atau kita ngikutin orangnya, orang yang sesat terkadang kita ikut sesat juga. Paham ya? Kalau antum sudah ta'asufan nanti dengan ustaz tertentu, wahana kalau enggak sama ustaz ini enggak mau. Lah walaupun benar biarin. Ana enggak mau, pokoknya harus sama ustaz A itu. Hati-hati. Itu hati-hati. Karena apa? Karena nanti ada semacam pemikiran yang mengarah kepada apa? Naam, memiliki pemikiran yang mengarah kepada ma'sum. Jadi nanti menganggap dia itu ma'sum. Ustadz ini ma'sum, syekh ini ma'sum. Jadi kalau berkata syekh fulan, A. Syekh fulan bilang B. Enggak bisa digugat lagi sudah. Kalau dinasihati, ustadz ini keliru, syekh ini keliru. Masa ustadz keliru sih? Masa syekh bisa keliru? Nah, ini hati-hati. Ucapan ini ucapan yang berbau apa? Berbahaya. Kenapa? Karena menganggap ustadznya ma'sum dari kesalahan. Yang namanya ustadz, syekh, itu manusia biasa. Kita-kita apalagi. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita terdoktrin untuk apa? Mengarah ke situ. Yang kita bela itu al-haq, al-Qur'an was-sunnah. Selama ustadz fulan atau syekh fulan kokoh di atas al-Qur'an was-sunnah qawlan wa amalan wa i'tiqadan, na'am, aywa, silakan. Diterima, dilanjutkan, belajar. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau misalkan syekh fulan, ustadz fulan menyimpang, setelah diingatkan, ditegakkan hujah padanya tetap dia menyimpang dan tidak mau kembali kepada jalan yang benar, assalamualaikum. Paham ya? Karena kita enggak bela ustadznya. Yang kita bela itu al-haq yang kita bela. Paham ya? Jadi kita membela seseorang sesuai dengan apa? Biqadri tamassukihi bil kitab was sunnah. Paham ya? Sesuai dengan kadar apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Itulah yang kita bela. Tapi kalau ta'assub asabiyah, sudah terlanjur dia ta'assub dengan ustaznya, ini walaupun keliru ustazku kok ini. Keliru-keliru biarin ustazku. Jadi jangan mau meninggalkan ustaz katanya. Paham? Tapi kamu meninggalkan al-haq. Biarin. Nah, gitu ujung-ujungnya situ. Jadi dinasihati ngayal dia. Pengennya sama ustaz terus. Hati-hati itu ya. Hati-hati pada kalau fikma asabiyah fanatik termasuk perkara yang sangat berbahaya. Nah, hindari permainan-permainan permainan-permainan mengarah kepada asabiyah fanatik, hindari. Seperti voli, sepak bola, atau permainan-permainan yang sifatnya seperti itu, yang kira-kira apa? Yang kira-kira dilombakan klub-klub dan semisalnya itu membuat orang asabiyah fanatik. Coba bayangkan supporter-supporter itu. Kalau ketemu supporter A dengan supporter B, itu biasanya ya, itu enggak bisa kalau misalkan salah satu kalah itu akrab, kelahi. tawuran. Jelas asabiyah fanatik. Pamnya membela klubnya masing-masing. Nah, untuk kedepannya kami himbau kepada segenap para ikhwah dan santri dan kita semuanya, kalau beli kaos jangan beli kaos yang berslogankan sepak bola. Nah, PSIM Mataram Yogyakarta misalkan. Hati-hati. PSS Sleman. Kita Sleman tapi enggak perlu ikut-ikutan kayak gitu. Paham ya? Nah, atau misalkan belakang kaos nomor 7 Ronaldo. Nah, hati-hati. Allah musta'an. Hindari kaos-kaos sepak bola itu ya. Karena dikhawatirkan mengarah pada asabiyah tadi. Masa kita mengagungkan orang-orang yang enggak jelas, bahkan orang kafiran itu. Nah, barakallahu fikum. Kita enggak perlu nyari kaos-kaos yang misalkan polos atau tulisan-tulisan yang tidak berbau berbahaya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jadi hindari. Hindari ya, Inter Milan, Juventus atau apa itu di pasar-pasar banyak itu kan, hindari. Nyari kaos-kaos yang kira-kira tidak mengarah kepada asabiyah fanatik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Naam. Karena nanti pembahasannya ada dalam kitab-kitab mengenai kalau orang sudah terkena penyakit asabiyah itu susah untuk meninggalkannya. Fanatik terus, nyari terus, kabar-kabar nyari terus. Yang menang mana ya hari ini? Kira-kira PSIS atau PSM, nyari terus dia. Jadi pondok padahal. Allahumma stan, hati-hati itu, hati-hati ya. Hati-hati barakallahu fikum, karena ini pengalaman mendengar kabar-kabar yang ada itu di pondok mana saja kalau sudah terlanjur senang dengan sepak bola itu terkadang meninggalkan susah sekali. Dia enggak main sepak bola cuman suporternya. Paham ya? Pendukungnya. Paham ya? Terkadang di pondok pun wah, belajar enggak fokus ya. Karena apa? Ternyata dia tahu hari ini pertandingan. Di pondok itu padahal. Nanti kalau pulang tanya yang menang ke mana yang menang? Allahumma musta'an, hati-hati. Itu semuanya dihindari barakallahu fikum. Sekarang kita ini bagaimana caranya menghafal? Nah, barakallahu fikum, nama-nama para sahabat, para tabi'in atau yang semisalnya sesuai dengan kadar yang Allah taala berikan kepada kita semuanya. Kita lihat di sini. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mentaati sekelompok dari kalangan Yahud dan Nasara. Nah, karena yang kita bela itu adalah apa? Al-haq, bukan semata-mata orangnya. Karena kalau kita ngikutin mayoritas orang di muka bumi ini, justru mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya antum? Kalau kita mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya kita akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ewa? Apa? Ewa? Bukan yang ini ayat yang kita baca. Pengen ayat yang lain, yang nas yang menyatakan terjemahannya, perhatikan banyak terjemahannya. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, udah tak gamblangkan ini ya. Niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah taala. Ewa? Sudah ada gambaran belum? Antum? Belum juga? Antum? Antum, ayo, Pak Yohan. Belum juga, Ibnu Umar? Ahmad? Ayo? Yudiluka? Nah, itu ayatnya. Pendek, simple, singkat. Paham ya? Sering didengar, dihafal itu ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillah. Iyat tabi'una illa adzan. Wa inhum illa yakhrusun. Artinya apa? Artinya barakallahu fikum, jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah taala. Karena mereka itu tidaklah mengikuti kecuali dugaan sangkaan saja. Jangan-jangan kira-kira, paham ya? Tidaklah mereka berucap kecuali bohong. Nah, barakallahu fikum, hati-hati ya, hati-hati barakallahu fikum, karena yang kita ikuti adalah Al-Qur'an was-Sunnah al-Haq. Sehingga banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak musuhnya, banyak halangan dan rintangan yang kita harus bersabar, berjuang, berkorban untuk menegakkan dan juga membela al-haq tersebut. Kita lihat. Yudillukum, niscaya mereka akan menyesatkan kalian. Wa yulqu ilaikum syubah fi dinikum. Dan mereka akan apa? Akan menanamkan kepada kalian syubhat-syubhat terhadap agama kalian. Jadi jangan kita duduk-duduk dengan pengikor hawa nafsu. Hati-hati. Kalau kita duduk-duduk dengan pengikor hawa nafsu dari kalangan ahlu bid'ah wadh-dhalal, dari kalangan al-muta'assibin, al-hizbiyun atau yang semisalnya, ini syubhat ini yang akan apa menyerang agama kita. Karena hati-hati kita itu lemah. Sedangkan syubhat bagaimana? Apa ungkapannya itu? Naam, al-qulubu dha'ifah wasyubhu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Tahu menyambar? Ewa. Paham ya? Menyambar-nyambar. Maksudnya itu hati lemah sekali. Paham ya? Hati itu lemah. Oleh karena itu butuh barakallahu fikum penguat dan banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Itu doa yang paling bagus diantaranya. Naam. Kita lihat di sini. Litarji'u jahidina lilhaq ba'da an kuntum mu'minina bih. Agar kalian semuanya kembali berpaling, menolak, menentang al-haq yang sebelumnya kalian beriman dengannya. Bayangkan ini, tujuan mereka seperti itu. Syubhat menyambar-nyambar. Fala ta'manuhum ala dinikum. Jangan kalian merasa aman dari mereka terhadap agama kalian. Karena mereka pengekor hawa nafsu. Dan mereka adalah orang-orang yang justru mengandalkan akal atau yang semisalnya. Wala takbalu lahum ra'yan aw masyuratan. Jangan menerima dari mereka. Jangan kalian menerima pemikiran atau musyawarah yang ada pada mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seringnya pemikiran mereka dan juga hasil kesimpulan musyawarah mereka tidak berlandaskan al-haq. Itulah yang menjadi permasalahan. Hindari duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Hindari teman duduk yang jelek. Teman duduk yang jelek bagaikan apa kemarin? Bagaikan pandai besi, tukang las, paham ya? Nah, tapi teman duduk yang baik bagaikan penjual minyak wangi. Nah, Rasulullah mempermisalkan dalam hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Permisalan orang yang apa? Orang yang memiliki teman duduk yang baik itu bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Nah, kahamilin misk, penjual minyak wangi. Nah, kalau kan kita berteman dengan penjual minyak wangi, ima kita dekat-dekat dengan dia apa? Tertium bau wangi. Atau terkadang kita beli minyak wanginya, atau dikasih sama dia. Wangi enggak semuanya? Wangi. Aromanya harum. Paham ya? Si fulan itu Masya Allah sekarang rajin di masjid ya. Ikut talim tiap hari. Padahal dia di masjid misalkan kerja proyek. Tapi teman-temannya orang-orang yang belajar. Teman-temannya orang yang apa? Yang baik. Dia tetap baik juga ternyata. Apa maksudnya itu ya? Ewa. Nah, permisalan teman duduk yang jelek bagaikan tukang las tadi. Tukang pandai besi. Tukang pandai besi itu kalau antum dekat-dekat, kita dekat-dekat, tercium bau bakar. Ya, tercium bau bakaran itu ya. Terkadang kalau misalkan percikan api mengena pakaian, lubang pakaiannya. Nah, intinya di situ sesuatu keadaan yang jelek semuanya. Nah, permisalan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya antum, misalkan kita ahli sunnah, tapi teman duduknya pemabuk, penjudi. Orang lihat, ini berjubah, berjenggot, tapi kok mabuk-mabukan ya? Kita gak mabuk, gara-gara teman duduk tadi itu, bayangkan. Pengaruhnya di pandangan orang itu, ternyata si fulan ini mabuk-mabukannya. Penjudi juga, walaupun berjubah berjenggot, padahal enggak berjudi, enggak mabuk-mabukan juga. Tapi teman duduknya tadi itulah yang menjadi apa? Jadikan mereka patokan atau ukuran. Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah sama siapa dia berteman. Jadi kalau berteman, cari orang-orang yang baik, yang bisa mengingatkan, bukan orang-orang yang sepakat di atas kebatilan, kompak semuanya di atas kebatilan, kompak semuanya di atas penipuan. Hati-hati itu ya, itu semuanya adalah al-batil, kebatilan. Jadi merupakan kebatilan orang kompak di atas kebatilan. Nah, kenapa? Karena satu dosa, dosa semuanya. Ya enggak? Oleh karena itu dihindari. Yang berlalu-berlalu kedepannya jangan diulangi lagi. Paham ya? Seperti itu, barakallahu fikum. Nah, jadi semuanya harus saling mengingatkan. Yang kurang disempurnakan, yang bengkok diluruskan, yang keliru dibenarkan. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.